Yang pertama, apa hukumnya wanita menyetir kendaraan? Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang pertama, perlu diketahui bahwa wanita adalah merupakan makhluk yang berbeda dengan laki-laki. Perbedaan baik dari sisi penciptaan, demikian pula dari sisi hukum adalah perbedaan yang tidak bisa ditolak. Walaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala menyamakan dari sisi mereka beramal saleh, siapa saja yang melakukan amalan yang saleh, laki-laki ataukah wanita, maka masing-masing mendapatkan pahala yang sama dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, tentunya terjadi perbedaan. Untuk menyamakan persis 100%, itu adalah hal yang mustahil. Baik dari sisi hukum, fikih, maupun dari sisi penciptaan. Penciptaan tidak mungkin. Tidak ada laki-laki yang bisa hamil. Ya, itu adalah tugas para wanita. Dan tidak ada laki-laki yang haid. Itu adalah merupakan sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para wanita. Dan demikian pula yang lainnya. Fisik mereka yang lebih lemah dari laki-laki. Sehingga inilah yang menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan hukum sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Berkenaan tentang masalah wanita, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan beberapa hukum dalam Al-Quran Karim. Di antara hukum yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan tentang mereka, bahwa yang paling afdal bagi para wanita itu untuk tinggal di rumah. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَةِ الْأُولَى. Tinggallah kalian di rumah-rumah kalian. Ini asal hukum. Para wanita jangan banyak keluyuran, kecuali apabila ada kebutuhan, ada hajah. Ya, boleh keluar apabila ada kebutuhan, ada kepentingan, dan tidak mendatangkan badannya kemudaratan. Nabi SAW mengatakan, Al-mar'atu aurah, fa'idha kharajat ishtashrafah syaitan. Wanita itu adalah aurah. Apabila dia keluar dari rumahnya, maka syaitan akan menjadikan pandangan lelaki itu nikmat ketika melihatnya. Nikmat ketika melihatnya. Sehingga dari sinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya akan berusaha menutup segala macam pintu yang dapat menjerumuskan ke dalam fitnah, perbuatan zina, dan perbuatan keji dan mungkar. Sehingga dalam hal ini, apabila dia punya kebutuhan, maka dia boleh keluar dari rumahnya. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW, Qad udhina lakunna li hawaijikunna. Bahwa telah diberikan izin baik kalian untuk keluar, disebabkan karena kalian punya kebutuhan. Apalagi zaman Rasulullah SAW, kebutuhan mereka lebih dibandingkan kondisi sekarang ini. Adapun para wanita pada kondisi sekarang ini, subhanallah, di rumah itu serba nikmat. Kalau dahulu di zaman Rasulullah SAW, mereka ketika hendak buang hajah, itu harus menunggu malam hari, lalu kemudian mereka keluar mencari tempat di luar untuk menunaikan hajah. Belum ada kamar mandi di rumah mereka. Belum ada WC di rumah mereka. Mereka belum mengenal yang namanya kanif, mirhab, hammam, yang bersambung dengan rumah pada waktu itu. Adapun sekarang, subhanallah, telah diberikan kenikmatan yang demikian besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, coba kita melihat, justru semakin banyak keluyuran para wanita. Kita ke mal-mal, pasar, yang paling banyak siapa? Perempuan-perempuan. Ya. Dan waliyadzubillah tabarrujat. Ya. Membuka aurat, mempertontonkan aurat yang semestinya hanya diperlihatkan kepada suaminya, tapi dipajang. Nah. Ya, dan dijadikan barang murah para wanita sekarang ini. Nah, sampai-sampai setiap barang yang akan diiklankan itu tidak menarik kalau nggak ada perempuannya. Tidak menarik kalau nggak ada perempuannya. Ya, bahkan kadang-kadang ada barang yang tidak ada hubungannya dengan masalah perempuan, tapi perempuan juga yang dipajang. Nah, mobil apa hubungannya dengan perempuan? Mobil tapi dipajang perempuan di depannya supaya orang tertarik melihat. Allahul musta'an. Maka ini adalah bala. Para wanita telah dijajakan, ya, dengan harga yang sangat murah. lalu kemudian mereka rela menjual agamanya. Sehingga ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, oleh karena itu Islam selalu menjaga para wanita agar mereka tidak terjerumus ke dalam fitnah. Nah, berkenaan tentang masalah menyetir kendaraan, asal hukumnya adalah boleh menyetir kendaraan. Bahkan terkadang, ya, apabila seorang punya kendaraan sendiri, aman dari fitnah, itu lebih baik bagi dia daripada dia harus numpang di kendaraan yang ikhtilaf, yang bercampur antara laki dengan wanita, belum lagi mungkin di dalamnya ada nyanyian dan berbagai hal-hal yang melalaikan. Nah, maka dia memiliki kendaraan itu lebih aman. Yang demikian lebih aman. Dengan syarat, dia tidak menggunakan kendaraan tersebut untuk safar. Kecuali dengan mahramnya. Ya, kalau misalnya dia di Balikpapan, punya mobil, ingin berangkat ke Samarinda, tidak boleh kalau dia tidak punya mahram. Maka dia harus punya mahram. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusafir al-mar'atu illa ma'a dhi mahram." Tidak diperbolehkan seorang wanita itu melakukan safar, ya, dalam riwayat yang lain 3 hari, dalam riwayat yang lain 2 hari, dalam riwayat yang lain sehari. Nah, yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah safarnya. Tidak boleh seorang wanita itu safar kecuali apabila bersamanya mahram. Nah, bahkan safar untuk menunaikan ibadah. Seperti misalnya safar untuk haji. Tidak diperbolehkan. Oleh karena itu pada saat ada salah seorang sahabat dalam riwayat Imam Muslim datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah dicatat untuk ikut dalam perang ini dan perang itu. Akan tetapi istri saya, keluarga saya tahun ini akan dicatat dia akan berangkat untuk menunaikan ibadah haji." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Irji' hujja ma'a imra'atik." Pulang kembali kamu dan hajilah kamu bersama istrimu. Dibatalkan demi untuk menemani istrinya menunaikan ibadah haji. Karena tidak diperbolehkannya seorang wanita menunaikan ibadah haji tanpa mahramnya. Sehingga lebih aman bagi dia. Ya, apabila dia punya kendaraan dan dia aman dari fitnah. Nah, maka itu lebih baik. Ya, dan ini adalah fatwa yang disebutkan pula oleh Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala.